Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang taklid. Dan sekarang di poin keempat, bagaimana orang yang boleh taklid. Karena kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa taklid itu ada yang wajib, ada yang haram, dan ada yang mubah atau boleh. Berikut ini adalah pembahasan apa syarat-syarat boleh taklid, halaman 301 atau 307. Berkata penulis, poin kelima syarat-syarat taklid yang diperbolehkan. Yang pertama, orang yang taklid memang benar-benar bodoh dan tidak mampu mengetahui hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hendaklah ia bertaklid kepada orang yang beragama dan baik, yang telah diketahui memiliki ilmu dan kemampuan berijtihad. Yang ketiga, belum tampaknya kebenaran bagi orang yang taklid, yaitu pendapat selain dari orang yang ditaklidinya itu lebih lemah. Empat, tidak boleh taklid pada masalah-masalah yang menyelisihi nas-nas syariat atau ijma' kaum muslimin. Kelima, orang yang taklid tidak boleh mewajibkan dirinya berpegang pada satu madhab tertentu saja dalam setiap masalah, namun hendaklah ia mencari kebenaran dan mengikuti setiap pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Tetapi ini bukan bermakna pindah-pindah dari satu madhab ke madhab yang lain dengan tujuan mengikuti rukhsah atau keringanan dan mencari yang lebih mudah. Enam, apakah orang awam wajib bermadhab? Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, tidak diwajibkan atasnya, dan inilah pendapat yang benar dan pasti. Sebab tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala dan Rasulnya tidak mewajibkan atas seseorang untuk bermadhab dengan madhab salah seorang dari para imam, sehingga ia taklid kepadanya dan tidak kepada yang lainnya. Prinsip pokok adalah tidak boleh berpegang dengan mazhab tertentu, akan tetapi ada beberapa pengecualian. Yang pertama, apabila seseorang tidak sanggup mempelajari agamanya kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Dan yang kedua, jika yang dihasilkan dari mengikuti mazhab tertentu itu ialah tercegahnya kerusakan yang lebih besar, yang tidak akan terwujud pencegahannya itu kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, pengaruh buruk dari fanatik mazhab. Satu, fanatik mazhab membatalkan ajakan untuk berhukum kepada Allah Ta'ala semata. Yang kedua, menyelisih nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebab fanatik mazhab dan lebih mendahulukan pendapat daripada dalil syar'i. Yang ketiga, kitab-kitab mazhab yang banyak mengandung hadith-hadith dhaif dan palsu dan berdalil dengannya serta mengambil kesimpulan hukum darinya merupakan hal yang mempengaruhi cara mengambil hukum dan mewariskan perselisihan dalam fiqih. Keempat, lebih mengambil pendapat ulama-ulama mutaakhirin daripada ulama-ulama mutaqaddimin atau ulama terdahulu. Yang kelima, mencukupkan diri dengan satu mazhab dan tidak mengambil manfaat dari ilmu yang ada pada mazhab yang lainnya, kesungguhan para ulamanya, serta kitab-kitab mereka karena fanatik pada mazhabnya saja. Yang keenam, banyak kitab-kitab mazhab yang kosong dari dalil-dalil syar'i dan dengan kitab-kitab tersebut membuat kaum muslimin berpaling dari mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketujuh, menyebarnya taklid dan kejumudan serta menutup pintu ijtihad. Yang kedelapan, membuka pintu hillah atau beralasan dengan tujuan hillah. Membuka pintu hillah atau beralasan dengan tujuan tipuan yang diharamkan agar dapat terbebas dari kewajiban syariat. Kesembilan, mengambil sebagian nas atau dalil dan tidak mengambil sebagian lainnya. 10. Bersikap keras dalam sejumlah masalah yang menimbulkan kesulitan yang besar atas manusia. Sebelumnya, hilah itu adalah asal-muasal dari kata kilah. Kamu ini banyak berkilah. Nah, kata kilah itu asalnya dari bahasa Arab yang namanya hilah. Artinya ngeles, berkelit. Kapan kita boleh taklid? Sudah saya bilang dua kali bahwa taklid itu ada yang boleh. Tidak mesti mutlak haram, tidak mesti mutlak boleh. tapi ada waktu-waktunya. Wajib ada waktu-waktunya, haram dan ada waktunya, boleh. Cuma pada dasarnya taklid itu bagus atau tercela? Tercela. Itu pada dasarnya. Seseorang baru boleh taklid apabila, yang pertama, dia betul-betul awam, tidak mampu mengetahui hukum-hukum Allah dan Rasulullah. Misalnya contoh paling mudah adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau dia disuruh membaca, misalnya antum punya teman baru masuk Islam hari ini, antum suruh dia beli buku Sahih Fiqih Sunnah, pusing dia. Kenapa? Di dalamnya ada perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab anu dikatakan anu dan anu, dalilnya anu. Pendapat yang kedua mengatakan anu, yang mengikuti pendapat ini adalah mazhab anu dan anu. Pendapat yang kuat, yang roji adalah, buat orang yang betul-betul awam, membanding-bandingkan seperti ini akan membingungkan dirinya. Nah, supaya dia tidak bingung, maka tidak mengapa untuk pertama kali antum berikan dia misalnya buku mazhab Syafi'i, misalnya kitab Matan Abi Syuja'. Tapi lebih bagus lagi bukan hanya Matan Abi Syuja'nya, tetapi yang ada syarahnya dengan dalilnya. Karena di Matan Abi Syuja' enggak disebutkan dalil-dalil masalah-masalahnya, hanya disebutkan kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Atau kalau mau bagus juga, kalau saya pribadi lebih condong, kalau baru masuk Islam, belikan dia buku-buku bermanhaj salaf dalam masalah-masalah fikih yang memang sudah diambil kontennya itu dari pendapat-pendapat yang rajih, supaya tidak berbeda terlalu banyak dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Misal untuk masalah sholat, antum belikan sifat sholat Nabi karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, bukunya kecil, tipis, dan menggunakan pendapat yang lebih rajih di antara pendapat-pendapat mazhab. Itu sih kalau saya, karena menggunakan buku mazhab itu enggak mesti, ya, tidak mesti. Apalagi kalau menggunakan buku mazhab, kadang-kadang ada sebagian pendapat yang jelas-jelas nyata pendapat yang salah. Maka orang yang bodoh atau orang yang awam baru masuk Islam misalnya, maka antum arahkan dia untuk belajar dari buku-buku yang mudah dicerna dan buku-buku yang pendapat-pendapat yang disebutkan dalam buku tersebut adalah yang sudah disaring dengan pendapat-pendapat yang rajih, yang kuat, meskipun tidak merujuk pada mazhab khusus. Tapi kita kalau berbicara apakah boleh dia baca buku mazhab cuma Syafi'i tok, enggak belajar ke yang lainnya untuk taklid dulu, jawabannya kalau dia memang baru masuk Islam maka enggak masalah. Yang kedua, dia baru boleh taklid apabila yang ditaklidi itu orang yang agamanya baik, memiliki ilmu dan punya kemampuan berijtihad. Maka tidak boleh bertaklid kepada orang yang juga bodoh, yang sama-sama awam. Ini nanti jadinya orang buta menuntun sesama buta. Jadi kalau nanti masuk lubang, sama-sama. Maka orang yang masih awam, kalaupun dia harus taklid, maka taklidlah kepada orang yang betul-betul berilmu. Ustaz, semua orang kan ustaz dan setiap ustaznya berilmu, bagaimana nih? Udah gitu saya tanya masalah ini, ustaz yang ini bilang anu, yang ini bilang gitu, bingung saya. Maka untuk orang yang awam, antum bisa pakai filter umum saja untuk menyaring ustaz-ustaz yang ada di YouTube di hadapan antum. Misalnya antum saring ustadznya yang ini bisa bahasa Arab atau enggak. Bila dia tidak bisa bahasa Arab, langsung gugurkan dan jangan pernah lagi dengerin pengajiannya. Karena di Instagram sekarang banyak dai, yang tua, yang muda, punya video nampang, Halo, hai, hai. Kita enggak jelas ini ustaz kah? Ustaz-ustazan kah? Atau anak muda kepengen eksis kah? Maka kalau dia sudah bilang dia enggak bisa baca, enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa baca kitab gundul, dah gugur langsung, enggak usah dipakai. Saya baru dengar nih ada dai yang terkenal di Indonesia, di dunia maya, terkenal karena dalam politik masalahnya. Perjuangan melawan presiden yang ada ini mati-matian. Ya. Terus ngaku ya, di majelis umum bahwa dia enggak bisa baca kitab. Maka kalau saya, dan ini tentunya nasihat para ulama, kalau memang sudah enggak punya kemampuan membaca kitab, dipastikan dia enggak bisa usul fikih. Karena usul fikih itu belajarnya harus pakai kitab bahasa Arab. Harus baca kitab gundul. Insyaallah dia enggak ngerti banyak kaidah-kaidah fikih kecuali dari bahasa Indonesia. Karena dia enggak bisa baca gundul, berarti enggak belajar kaidah-kaidah fikih dengan menggunakan kitab asli. Kalau sudah demikian, lepaskan. Jangan taklid sama dia. Karena insyaallah dia juga mukallid. Coba lihat. Ada yang taklid, ada yang bisa menyaring dalil-dalil dan menentukan hukum. Untuk bisa pada taraf yang kedua, bisa mengkaji dalil lalu kemudian berijtihad, oh ini hukumnya begini. Itu orang-orang yang punya ilmu alat. Dan ilmu-ilmu alat ini dipelajari dengan bahasa Arab dulu. Kalau belum belajar ini, dipastikan taklid. Paham ya? Kayak kelas 1 SD itu adalah pengenalan angka. Dia enggak bakal bisa masuk ke kelas 2 kalau dia enggak kenal angka. Meskipun dia ngaku-ngaku, saya ini sudah kelas 2. Karena ada dasar untuk naik ke kelas 2 yang dia enggak bisa. Begitu juga enggak bisa bilang anak SMP kalau dia belum lulus kualifikasi dari UAN misalnya. Nah, kualifikasi untuk menjadi seorang yang bisa menentukan hukum harus punya ilmu alat. Nah, ilmu alat ini ditunjang dengan apa? Bahasa Arab. Berarti kalau dia enggak pada level itu, berarti dia di bawahnya. Apa level di bawahnya tadi? Taklid. Setiap yang belum belajar bahasa Arab pasti taklid. Karena setiap yang belum belajar bahasa Arab pasti enggak belajar usul fikih. Ya. Maka kalau ada ustaz mengatakan dia sudah dai, bahkan sudah senior bertahun-tahun ceramah malang melintang di Balikpapan, kalau dia mengatakan saya belum bisa baca kitab gundul, pasti dia mukallid. Enggak mungkin dia mengerti hukum dengan mengkaji dari dalil-dalil. Pasti. Maka kalau antum ikuti mereka, berarti antum mukallid ngikut mukallid. Orang buta ngikut sesama buta. Barengan berdua sama-sama meraba jalan. Maka gugurkan taklid kepada orang yang sudah jelas nyata dia seorang dai yang tidak mengerti bahasa Arab. Ustaz, ada 10 bisa bahasa Arab semua. Kalau gitu antum lihat siapa gurunya? Belajar di mana dia? Oh, dia dulu enggak belajar. Ya. Dia belajar sendiri, otodidak. Ada 5 yang otodidak, 5-nya lagi lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Yaman. Nah, ambil yang 5, gugurkan yang 5. Karena belajarnya belum jelas. Ustaz, dari yang 5 ini ada perbedaan lagi. Nah, coba lihat siapa yang direkomendasikan oleh sesama Ahlussunnah untuk mengajar. Jangan salah, tidak semua lulusan Madinah qualified untuk mengajar. Saya katakan dengan tegas, tidak semua yang lulusan Madinah membawa gelar LC atau BA yang layak untuk diambil ilmunya, enggak semua. Karena saya tahu di Saudi sana di Universitas Islam Madinah banyak anak Indonesia yang dapat beasiswa tapi enggak belajar. Yang nilainya itu jelek-jelek. Tapi dipaksakan lulus dengan nilai C, C, C. Maka cari yang recommended. Misal gini, antum yakin dengan ilmu Ustaz Firanda. Antum yakin dengan ilmu Ustaz Syafiq. Antum yakin dengan ilmu Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Nah, orang-orang yang mereka rekomendasikan, nah ini insyaallah penuntut ilmu yang bisa antum untuk sementara taklidi. Ya. Bisa dipahami enggak ya? Ustaz, kalau antum rekomendasi siapa? Saya punya guru namanya Syekh Sa'ad Asy-Syatsiri. Beliau pengajar di Masjidil Haram setiap bulan Ramadan. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama dan beliau pernah nulis tentang saya. Dituliskan sebuah wasiat yang intinya beliau menyatakan bahwa saya adalah muridnya yang pemahaman saya baik. Dengan apa yang beliau ketahui tentang saya, maka saya direkomendasikan beliau untuk berdakwah. Yang ketiga, beliau belum tampak kebenaran bagi orang yang taklid itu pendapat yang selain dari orang yang ditaklidinya itu lebih lemah. Belum tampaknya kebenaran bagi orang yang taklid. Artinya, untuk sementara dia taklid karena ilmu yang lain yang lebih tepat belum sampai. Misalnya dia ikut karena kepada gini, dia ikut sesama muqallid karena teman kantor. Dia ikut sama teman yang sudah ngaji, tapi teman yang sudah ngaji ini sebenarnya ngaji juga baru beberapa bulan. Cuman kalau dilihat kan dia sholat zuhur, berpeci kalau ke kantor, celananya di atas mata kaki, berjenggot. Kalau ngomong itu anak antum, kayaknya nih baik nih kayaknya. Meskipun level ilmunya masih muqallid juga. Tapi dia dengan kemampuannya, dengan keterbatasan waktunya, inilah temannya. Akhirnya dia ngikut kemana-mana, dia tanya, Aki, gimana kalau sholat yang benar itu gini kah? Allahu Akbar gini kah? Atau begini kah? Atau begini kah? Aku lihat ada orang begini kah? Yang mana nih? Temannya bilang, yang benar itu begini. Allahu Akbar. Telapak tangannya ke arah kiblat, ditaruh sejajar bahu atau sejajar telinga. Apa dalilnya? Nah, maaf, aku juga taklid. Aku sendiri belum tahu dalilnya apa. Tapi itu yang aku yakini dari ustadz-ustadz yang sepengetahuanku dia memang punya kualifikasi mengajar. Artinya taklid sama taklid, dan untuk sementara dia terpaksa ngikut karena memang keterbatasan. Paham ya? Saya yakin teman-teman banyak nih seperti itu. Karena saya tahu dari sebagian teman-teman ini ada yang temannya itu ngaji karena diajak sama dia. Yang ngajak ini pun nanti ngajak lagi, yang diajak ngajak lagi, sehingga dia jadi kakak seperguruan gitu. Nah, saya gurunya. Dia kakak seperguruan, kakak pertama. Kemudian kakak kedua. Ya. Dia kalau bertanya, kakak pertama, bagaimana hukumnya anu? Sementara kakak pertama ini juga sama-sama taklid sebenarnya. Coba angkat tangan. Jujur aja. Yang belum pernah belajar usul fikih, angkat tangan. Nah, mayoritas taklid semua. Mayoritas taklid. Enggak bisa enggak? Itu diakui. Karena antum baru bisa bilang ini haram karena ini halal dengan dalil karena itu bila antum belajar ilmu alatnya, yaitu usul. Selama belum menginjak pada kitab itu, maka berarti itu mukhallid. Coba angkat tangan, siapa yang teman sekantornya ikut ngaji karena dia yang ngajak. Jangan kata ada banyak. Ada teman antum ikut antum, kadang-kadang dia nanya sama antum, apa hukumnya anu, gitu kan? Terus antum jawab, ya setahuku tuh hukumnya anu, gitu kan? Nah itu gitu pasti merasa juga tuh. Nah pada masalah seperti ini, dalam keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, maka untuk sementara tidak mengapa. Tapi sekali lagi, taklid itu jadi enggak tercela bila mau belajar. Yang keempat, tidak boleh taklid pada masalah-masalah yang menyelisih nas syar'i dan ijma kaum muslimin. Kalau sudah ada ijma dari para ulama atau sudah ada nas-nas syar'i yang sudah nyata-nyata menyebutkan sesuatu, maka tidak boleh taklid dan menyelisihi apa yang tertera pada nas dan ijma tersebut. Misal ijmanya para ulama bahwa jenggot bagi laki-laki itu wajib, yakni kalau dia tumbuh wajib dibiarkan. Tidak ada di antara para ulama yang mengatakan, ulama mazhab khususnya, tidak ada yang mengatakan jenggot itu boleh dipotong. Maka kalau sudah datang nasnya, Nabi SAW mengatakan wa'fu liha wa qashu syawarib, biarkan jenggot, pendekkan kumis. Ini sudah datang dari Nabi SAW dengan nas. Nabi SAW melihat utusan dari Raja Kisra Persia, dua orang datang, kemudian Nabi buang muka. Nabi tanya, kenapa wajah kalian begitu? Mereka jawab, emang wajah kami kenapa? Nabi bilang, kumis kalian panjang, jenggot kalian pendek. Mereka bilang, ini yang diperintahkan Raja kami. Maka Nabi membalas, adapun yang diperintahkan Rabb kami, memanjangkan jenggot, memendekkan kumis. Ini nas. Kalau sudah nas, maka tidak ada lagi kata-kata begini, iya sih, tapi kami kalau di ormas kami itu rata-rata ustadz-ustadznya gak berjenggot. Ini taklid sambil menyelisih nas, dan itu hukumnya haram. Ya, ah kamu ini masa sih begitu? Iya, Nabi SAW mengatakan begini, tapi ustadz yang jutaan followernya itu gak berjenggot. Itu namanya apa? Taklid dengan taklid yang haram, yaitu taklid manakala sudah jelas nas syar'i menyebutkan demikian. Ijma' para ulama bahwa jenggot itu tidak boleh diambil. Ijma' para ulama bahwa riba itu haram. Maka tidak ada lagi kata-kata begini, tapi di tempatku kamu tahukah yang di left, yang di bagian syariahnya itu ada ustadz kerja di situ. Ya. Bahkan ada yang gini, saya akan tetap kerja di bank ini. Kenapa? Karena kami punya pengajian rutin. Ada ustadz yang datang ke sini tiap hari anu, pagi, tiap pagi anu, datang ke sini ngisi pengajian. Kalau memang riba haram, pasti ustadznya tidak mau ngisi ke sini. Jadi taklidnya kenapa? Karena ada ustadz yang dijadikan mereka pembenaran. Makanya kami para ustadz-ustadz, kami bersepakat tidak boleh. Sebatas yang saya tahu ya, yang pernah kami diskusikan, tidak boleh ada ustadz ngisi di bank yang dia membisu dari hukum riba. Dan kalau dia ngisi di sana, tidak boleh terima mukafa'ah karena akan dibayar dari riba. Jadi kalau ada ustadz diundang oleh misalnya bank Mandiri, ustadz bisakah ngisi pengajian? Jawabannya, bisa dengan tema riba. Sebagaimana kalau diundang kantor pajak, bisakah ngisi pengajian kami? Jawabannya, bisa. Tapi tema pertama adalah haramnya pajak. Kalau mau, yuk. Dan saya nggak perlu disediakan mukafa'ah. Nggak perlu pula minum, nanti saya bawa sendiri. Saya takut kamu beli minumnya dari riba. Tentang haramnya musik, ini ijma' para ulama madhab. Terus ada yang berkata, ya, bahkan saya tanya juga, ada seorang ikhwan dulu ngajinya depan saya, Kalau enggak sini, sini. Kalau enggak di belakang saya. Lama enggak kelihatan, saya ketahui bahwa ternyata mulai main musik lagi. Saya tanya, kenapa? Anu Ustaz, ya di mana Ustaz? Antum dengerin Ustaz siapa gitu kan yang bolehin musik? Ya tapi kan ada pendapatnya Ibnu Hazm yang bolehkan. Antum tahu dalilnya Ibnu Hazm yang membolehkan? Atau antum cari Ustaz yang bolehkan dengan dalilnya Ibnu Hazm, jadi antum ikut membolehkan? Yang mana yang benar? Ya saya dengerin Ustaz sih. Itulah namanya taklid, enggak ngerti dasarnya. Lalu kemudian sudah ada nas syar'i dan ijma' para ulama, antum selisihi demi mengikuti seorang ustaz yang sebenarnya antum cuma jadi pembenaran buat hawa nafsu antum. Kalau antum memang masih mau dengerin musik, enggak usah pakai kata-kata gini, tapi ada Ibnu Hazm yang benar yang bolehkan. Karena kalau antum nanti dicecar dengan pertanyaan apa dalilnya Ibnu Hazm, antum enggak bisa jawab, maka antum berdosa. Karena taklid buta enggak ngerti dalil. Mendingan tahu berdosa sekalian. Nah, ada nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal ru'yah. Dan berbukalah, yakni beridul fitri lah. Besok anggap satu Syawal, ditentukan jadi satu Syawal dengan cara melihat hilal. Sudah ada nas dari Rasul, yaitu lihat hilal. Kalau tidak bisa atau tertutup atau mendung, maka genapkan besok jadi tanggal berapa? 30. Selesai ini dari Nabi. Maka tidak bisa kita mengatakan, tapi ormas kami sudah bikin surat edaran untuk seluruh warganya. Warga ormas kami ini harus ikut hisab. Antum ada di belahan dunia mana sih? Maksud saya, ada di buminya Allah kah, ada di buminya ormas? Kalau memang antum ikut di buminya Allah, berarti ikut aturan Allah. Kecuali bila Allah dan Rasulnya tidak memberikan ketentuan khusus. Beda. Misal, berapa maharnya seorang wanita? Minimal. Gak ada ketentuan nas. Dalam hadis, dalam Al-Quran, gak ditentukan. 5 gram, gak ada. 3 gram, tidak ada. Yang penting memberi mahar. Berapa besarnya disesuaikan dengan wanitanya dan kemampuan si laki-lakinya. Memberikan nafkah kepada istri, berapa minimalnya, jutanya, enggak ada. Karena enggak ada nafsnya. Yang ada pokoknya wajib beri nafkah. Berapa besarnya sesuaikan dengan kebutuhan istrinya, kemampuan suaminya. Itu baru ketika Nabi, ketika Allah dan Rasulnya tidak memberikan batasan minimal, batasan maksimal. Ya. Tapi kalau di dalam masalah menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, Allah dan Rasulnya memberikan batasan. Ada metodologi. Kecuali kalau tidak disebutkan metodologi, baru antum pakai yang lain. Ada metodologi namanya ru'yah. Emang enggak bisa ru'yah di zaman sekarang? Bisa. Mata telanjang bisa? Bisa. Kalau enggak bisa, pakai teleskop bisa? Bisa. Artinya ru'ya masih bisa dikerjakan. Selama masih bisa dikerjakan, antum harus ikut caranya Nabi, caranya Allah dan Rasul. Karena itu yang ada pada nas. Jangan taklid dengan semata-mata karena itu adalah edaran dari ormas. Karena yang seperti ini tercela. Boleh seseorang taklid manakala tidak ada nas dan tidak ada ijma'. Bila sudah ada, maka dia wajib mengamalkan nas. Yang kelima, orang yang taklid tidak boleh mewajibkan dirinya berpegang pada satu mazhab tertentu dalam setiap masalah. Namun hendaklah dia mencari kebenaran dengan mengikuti setiap pendapat yang lebih mendekati dalil. Yang lebih mendekati kebenaran, maksudnya lebih mendekati dalil. Tapi bukan juga bermakna pindah-pindah mazhab sesuai dengan yang mana yang ringan. Ya, coba lihat. Antum baru boleh taklid bila dalam proses antum taklid itu antum tidak mewajibkan diri antum untuk ikut mazhab ini tok. Tetapi misalnya taklid pada mazhab Syafi'i untuk masalah ini, tetapi pada masalah yang lain antum tetap harus berusaha untuk mencari mana dari pendapat-pendapat yang ada yang lebih dekat kepada dalil. Bukan taklid buta, apa-apa semuanya taklid. Ya, di antara contoh bentuk fanatik buta terhadap mazhab yang jelek, yang saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri dan tidak saya nukil dari orang, adalah ketika saya dulu mau umrah perdana tahun 2010. Ketika pembimbing umrahnya mengatakan, nanti kalau sudah dekat dengan toa, dengan Ka'bah, maka niatkan Bapak Ibu nawaitu untuk mengubah mazhab dari Syafi'i jadi Maliki atau Hambali. Karena kalau kita di Syafi'i, kita tidak boleh sentuhan kalau habis wudu. Kalau habis wudu terus sentuhan sama perempuan, batal. Kalau batal, ntar kita sentuhan sama wanita India, sentuhan. Dengan orang Pakistan, kesentuhan. Dengan orang Saudi, sentuhan. Dengan orang Turki, sentuhan. Dengan wanita India, nyentuh-nyentuhkan. Sengaja. Maka ini nanti batal terus, dan supaya enggak batal-batal, supaya enggak bolak-balik, maka sampai di lantai tawaf langsung bilang, ya Allah, aku berniat mengganti mazhab dari Syafi'i jadi Hambali. Sehingga nanti Bapak Ibu pas wudu, karena dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu kalau nyentuh dan kita ganti ke Hambali. Nah, kalau Syafi'i kan kepalanya itu cuma ini, seret seret seret di bagian depannya. Kalau Hambali itu harus ke belakang. Jadi Bapak Ibu nanti pas wudu harus ke belakang juga. Paham? Nanti kalau sudah pulang ke Indonesia baru dinawaitukan, nawaitu ganti mazhab lagi, jadi ubah ke Syafi'i. Yang seperti ini yang namanya pindah-pindah mazhab untuk cari yang ringan. Ya. Coba kita lihat ya. Di dalam mazhab Hanafi boleh wanita itu menikah enggak pakai wali. Boleh enggak pakai wali? Kawin lari itu boleh. Jadinya konsekuensinya. Enggak usah pakai bapaknya, kakaknya, omnya, KUA, enggak perlu. Perempuan kalau pengen nikah, no nikah aja, enggak perlu pakai wali. Dalam mazhab apa? Hanafi. Dalam mazhab yang lain haram. Kalau seandainya ada taklid yang diperbolehkan untuk gonta-ganti mazhab sesuai dengan yang ringan, akan ada banyak perempuan-perempuan di sana berzina dengan alasan saya sudah nikahkan diri saya sendiri. Karena nikah enggak perlu wali. Nanti anak-anak antum larian semua perempuan-perempuan. Ya. Ditembak cowok terus ganteng diajak kawin lari, lari dia. Pulang-pulang bawa anak. Bah, berzina di mana kamu? Enak aja bapak ini berzina. Aku udah nikah. Siapa walimu? Enggak ada. Kan boleh menikah tanpa wali. Apa mazhabmu? Syafi'i sih, waktu aku nikah aku ganti dulu jadi Hanafi. Gitu. Ketawanya dia lucu. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya yang benar, dalam mazhab Syafi'i enggak ada yang namanya transfer pahala. Yang gini, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini untuk saudara kita yang sudah wafat, Al-Fatihah. Itu enggak ada. Dalam mazhab Syafi'i malah enggak ada, enggak nyampe. Terbalik, kalau di Hambali malah nyampe. Ya. Sehingga kalau mau konsisten, terus nanti pas malam kematian kita tanya, Pak, mazhabnya apa? Syafi'i. Ah, Syafi'i enggak pakai gitu-gitu karena Syafi'i merasa enggak akan nyampe menurut Syafi'i. Ya. Dan yang benar Al-Fatihah. Pembuka. Al-Fatihah artinya pembunuh. Ya. Contoh yang lain misalnya, kalau malam Idul Fitri paling enak zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang aja? Pakai paling enak. Hah? Yang enak bayar zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Pakai uang, enteng. Kalau antum punya 4 istri 10 anak, enggak perlu kali berapa tuh? 15 kali 2,5. berapa lain. Enggak perlu ngangkut karung besar berat-berat. Cukup bawa uangnya. Kali misalnya 2,5 kilo berapa sih? 2,5 kilo beras berapa? Enggak tahu ya. Kalau beras 5 kiloan berapa harganya? 60.000. 60.000. Kalau anaknya ada 20 berarti berapa? Ya, 60 kali 10, 600 kilo. Hah? Gempor memang itu bawahnya. Digotong satu-satu 60 kilo. 10 kilo jadi juga gini-gini. Nah, anaknya banyak. Tambah istrinya banyak. Maka kalau dalam mazhab apa? Kalau menurut sebagian orang, ya udah ganti aja. Pakai uang. Padahal dalam mazhab Syafi'i haram pakai uang. Enggak sah. Zakat fitrah pakai uang dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Ayo gimana? Kata ketua tamirnya, sudah bapak-bapak, nanti di malam Idul Fitri semuanya meniatkan ganti mazhab. Jadi mazhab Abu Hanifah yang bolehkan pakai uang. Padahal kalau mereka mau teliti lagi, Abu Hanifah itu membolehkan kalau terpaksa. Yo, terpaksa yang mana? Duduk gitu di masjid enak-enak, yang datang juga pakai motor, pakai mobil, anaknya cuma berapa? Memang pas ketumpuk di sini ratusan kilo, capek buat panitianya, nggak capek buat para pembayarnya. Terus disuruh untuk ganti mazhab dulu. Ini namanya gonta-ganti mazhab untuk cari yang ringan. Ya. Apakah orang awam wajib bermazhab? Jawabannya tidak wajib. Tetapi yang harusnya dilakukan oleh orang awam itu adalah mencari, berusaha untuk menggali dengan batas kemampuannya sampai sebatas ilmunya, berusaha untuk menggali pendapat-pendapat yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Balik lagi, Ustadz, saya kan awam, bagaimana caranya saya menggali ini sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah? Jawabannya kembali yang tadi, nomor dua. Antum taklid, bisa taklid sama guru yang punya kualifikasi. Ustadz, ada 10 gurunya, lihat yang mana yang gak bisa bahasa Arab. Oh ada yang ini, 1, 2, 3, itu gugurkan. Jangan pernah dengarkan ilmu dari dia, karena dia pasti mukallid juga. Ya udah 1-7 ngajinya sama dia. Oh Ustaz, ini ada yang lulusan Saudi, ada yang lulusan IAIN Sunan Kalijaga. Yang mana? Kualifikasinya seperti apa? Itu jurusan filsafat. Oh, tinggalkan. Jurusan filsafat nanti antum sesat. Udah, tinggalin. Yang ini aja. Oh Ustaz, ini ahli fikih. Ayo. Yang ini yang hadis, ambil ilmunya. Ini yang bidang akidah, ambil ilmu. Jangan lupa yang direkomendasikan oleh ustaz-ustaz yang juga diketahui bermanhaj al-sunnah. Karena manhaj itu sangat mempengaruhi yang namanya fikih. Manhaj seseorang itu sangat mempengaruhi fikih. Ya. Di sini disebutkan prinsip pokok adalah tidak boleh berpegang tidak boleh berpegang pada mazhab tertentu. Kecuali ada beberapa pengecualian. Yang pertama, apabila seseorang tidak sanggup mempelajari agamanya kecuali dengan mengikuti mazhab tertentu. Saya sudah contohkan tadi, misalnya baru masuk Islam. Ya. Untuk orang baru masuk Islam tidak mengapa, baginya untuk sementara ikut mazhab khusus dulu. Tapi saya pribadi mendingan kalau di zaman sekarang belikan dia atau arahkan dia untuk membaca buku-buku yang sudah ada saringan-saringannya. Saya rekomendasikan antum untuk membeli atau suruh dia mengkoleksi buku-buku terbitan Pustaka Imam Syafi'i, terbitan Pustaka Ibnu Umar, yang sering kali saya kajikan buku-bukunya. Ini Pustaka At-Taqwa, ya, untuk sementara sambil dia terus menggali ilmunya. Yang kedua, jika yang dihasilkan dari mengikuti mazhab tertentu adalah terjaganya kerusakan yang lebih besar, ya, maka tidak mengapa untuk sementara mengikuti mazhab tertentu. Pengaruh buruk dari fanatik mazhab. Pengaruh buruk yang pertama adalah fanatik mazhab bikin kita tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah. Misalnya jenggot, hukumnya Allah bagi laki-laki itu jenggotnya dibiarkan. Tapi kalau ngikut-ngikut, nah, maaf, kalau jenggot kan semua ijma ya, maaf. Misalnya nikah tanpa wali tadi, nikah tanpa wali, menurut hukum Allah tidak ada, tidak sah pernikahan tanpa wali. Nabi SAW mengatakan la nikaha illa bi wali. Tidak ada, tidak sah pernikahan bila tanpa wali. Ya. Maka kalau misalnya fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah, ini bikin mereka meninggalkan hukum Allah, yaitu larangan menikah tanpa wali. Dengan alasan ini kan mazhabnya Hanafi. Kami kan tinggalnya di sini. Di sini semua orang Hanafi. Yang kedua, buruknya adalah menyelisih nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kitab-kitab mazhab yang banyak mengandung hadis-hadis dhaif dan palsu dan berdalil dengannya, mengambil hukum dengan hadis-hadis yang tidak sahih, akan mempengaruhi cara mengambil hukum dan mewariskan perselisihan dalam fikih. Ya. Yang keempat, lebih mengambil pendapat ulama mutaakhirin daripada ulama mutaqaddimin. Tapi yang nomor empat ini enggak juga, enggak mesti. Isya jam berapa ya? Jam berapa? 7.15. Gini, karena waktu Isya sudah mau datang, saya kalau membahas poin ke-7 ini, pengaruh buruk fanatik mazhab, jadi kejar-kejaran nanti dengan waktu. Sayang juga ya. Tapi kalau nanti saya tunda minggu depan lagi, gak habis ininya. Atau gini, saya lanjutkan ini setelah azan Isya, meskipun ternyata waktu gak cukup dan terpaksa gak ada tanya jawab. Ya. Silakan azan. untuk mempersingkat waktu, saya pilih-pilih pengaruh-pengaruh buruk dari fanatik mazhab. Yang pertama tadi sudah, yang kedua tadi juga sudah, yang ketiga sudah, yang keempat ini saya lompati karena penjelasannya cukup panjang. Tapi yang nomor empat ini terus terang saya kurang sepakat, karena tidak ada masalah apabila sebagian penuntut ilmu lebih mengambil pendapat-pendapat ulama mutaakhirin, dikarenakan dalam rangka membantu dia untuk mengetahui pendapat yang lebih rajih di antara pendapat-pendapat para ulama mutaqaddimin. Apalagi misalnya dengan kemampuan yang terbatas, belum bisa membaca kitab gundul, bisa membaca kitab gundul tapi buku-buku di rumah terbatas, ya, maka tidak mengapa apabila membaca atau mengambil pendapat-pendapat ulama mutaakhirin. Ya. Mengambil pendapat mutaqaddimin adalah keutamaan, tapi bukan kewajiban. Yang kelima, mencukupkan diri dengan satu mazhab dan tidak mengambil manfaat ilmu dari mazhab yang lain, padahal mazhab yang lain juga memiliki keutamaan, dan setiap dari mazhab itu pasti ada pendapat yang lemah, pasti ada pendapat yang lebih kuat daripada yang selain mereka. Ketahuilah jamaah, pendapat dalam mazhab Hanafi bisa jadi lebih utak, lebih rajih ketimbang misalnya Syafi'i pada sebagian masalah. Malik bisa lebih utama daripada Hanafi pada sebagian masalah. Syafi'i benar pada satu masalah yang tidak diikuti oleh mazhab yang lain. Hambali pun sama. Ya. Maka kalau seandainya fanatik pada satu mazhab, maka ini bisa membuat mereka terluputkan sebuah kebenaran yang dianut oleh atau yang diyakini di dalam mazhab yang lain. Yang keenam, banyak kitab mazhab yang kosong dari dalil syar'i dan membuat kaum muslimin berpaling dari mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Saya contohkan, semoga contoh ini enggak salah. Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, termasuk air yang makruh untuk dipakai berwudu adalah air yang kena sinar matahari, disebut dengan air musyammas, yaitu air yang jadi panas karena disinari matahari. Mungkin ya, mungkin. Misalnya antum berwudu di siang hari waktu zuhur menggunakan air yang dari tandon, yang tandonnya itu panas karena kena matahari, maka ini dimakruhkan, tapi sah wudu dengannya. Tapi kalau ditanya kenapa makruhnya, maka jawabannya enggak ada dalil khusus. Ada air yang disebut dengan air musta'mal. Tahu air musta'mal? Air musta'mal itu air yang sudah terpakai dan sudah terkena badan. Sehingga sebagian orang di sebagian pesantren mengatakan begini, kalau berwudu atau kalau mandi, maka enggak boleh tangannya itu masuk ke bak. Karena kalau mandi terus tangannya gini, cus, ngambil ke bak, maka air dari lengannya, dari ketiaknya, dari rambutnya jatuh ke dalam bak. Bila jatuh ke dalam bak, maka jadilah air musta'mal, air yang terpakai, kena badan. Air seperti ini enggak bisa dipakai berwudu. Coba, kalau ini terjadi, kalau ini benar pendapat ini, bagaimana? Yang di rumahnya enggak punya keran, tapi punyanya bak. Susah. Yang pasti, ketika ditanya apa dalilnya enggak boleh pakai air musta'mal, maka jawabannya enggak ada dalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Siapa yang tahu, saya beri hadiah. Apa hadiahnya antum mau? Apa? Sudah, apa dulu deh. Apa dalilnya bahwa air musta'mal itu justru bertentangan dengan dalil? Hah? Ya. Nabi sallallahu sahabat bukan berwudu pakai air bekasnya Nabi, bukan. Tapi bertabarruk, mencari berkah. Bukan berwudu dengan bekasnya Nabi, tapi para sahabat berebut mengambil percikan air wudunya Nabi, mencari berkah. Tapi saya hargai, nanti insyaallah saya pikir dulu hadiahnya. Atau nanti datang ke dekat mobil ada buku di situ. Dalilnya malah menunjukkan bahwa air mustakmal itu enggak ada, sah untuk dipakai air yang kena badan sendiri. Nabi SAW beliau kalau berwudu bukan dengan keran, karena di zaman dulu enggak ada keran, tapi menggunakan wadah yang tangannya Nabi dimasukkan ke dalam. Kalau Nabi SAW wudu dengan tangan yang dimasukkan ke dalam baskom, berarti airnya di situ kena badannya enggak? Kena, dan berarti justru jadi air apa? Mustakmal tadi. Paham enggak maksudnya? Sebagaimana pula Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid, ketika mereka ingin mengajarkan para tabi'in tentang tata cara berwudunya Nabi, maka mereka meminta untuk diambilkan wadah, entah ember, entah baskom atau apapun. Kemudian mereka mempraktekkan dengan cara memasukkan tangannya ke dalam baskomnya. Justru ini jadi air mustamal malah. Sehingga kalau ada yang mengatakan tidak boleh berwudu dengan air dalam bak yang kalau pas mandi air dari badannya jatuh ke dalam bak karena itu ada air mustamal, maka kita bisa jawab justru itu boleh. Karena Nabi SAW dan para sahabatnya dulu gak punya keran, mereka memasukkan tangannya ke dalam wadah airnya untuk berwudu, malah jadi air mustamal itu sendiri. Nah dalam mazhab Syafi'i demikian ya. Yang gak ada dalil orang gunakan ya. Saya dulu ikut ya belajar dengan sebagian teman-teman yang Syafi'i. Ketika mandi saya belum paham apa yang mereka maksud. Ternyata air mustamal itu enggak boleh kamu gini, nanti gini. Apa maksudnya? Ya. Kemudian yang ketujuh, menyebarkan taklid dan kejumudan serta menutup pintu ijtihad, dan ini saya sudah jelaskan 2 minggu yang lalu. Membuka pintu hilah beralasan dengan tujuan tipuan. Tadi hilah itu apa? Ngeles. Yang diharamkan supaya bebas dari kewajiban syariat. Contoh mudahnya tadi nikah tanpa wali. Ya. Kalau orang bermadzhab khusus, maka akan terbuka pintu ngeles. Ada orang lari dan nikah sendiri padahal enggak ada wali dengan alasan itu adalah mazhab. Mazhab apa tadi? Mazhabnya siapa? Hanafi. Kesembilan, mengambil sebagian nas dan tidak mengambil yang sebagian yang lainnya. Pilih yang mana yang sesuai dengan mazhabnya. Yang ke-10, bersikap keras dalam sejumlah masalah yang menimbulkan kesulitan yang besar atas manusia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk dalam bab baru, yaitu bid'ah. Ustaz, apa itu masjid dirar? Masjid dirar itu adalah masjid yang dibangun oleh grupnya laki-laki Yahudi yang namanya Abu Amir Ar-Rahib. Ada seorang laki-laki namanya siapa? Abu Amir Ar-Rahib. Dia ini yang pernah berkata kepada Nabi SAW, dia bilang, Muhammad, dalam setiap peperangan di depanmu ada aku, maksudnya aku jadi lawanmu. Tapi dalam peperangan-peperangan itu dia tidak pernah menang lawan Nabi. Maka dia pergi ke Romawi, kemudian menyusun strategi baru. Kalau head to head, hadap-hadapan, kalah terus, maka dia bikin strategi baru, yaitu membuat divided emperor, berusaha untuk mengadu domba. Cara mengadu dombanya adalah dia bikin masjid tandingan di dekat Masjid Quba. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Dirar. Dia dengan teman-temannya dari kalangan Yahudi ya, membangun masjid ini supaya gini loh. Misalnya ini Masjid Nasa'i. Dekat-dekat sini ada masjid yang lain, tapi dari kalangan orang-orang liberal. Terus mempengaruhi penduduk-penduduk GPA, penduduk sini supaya datang ke sana untuk meninggalkan masjid yang di sini. Gitu. Nah, diutuslah oleh Abu Amir, seorang laki-laki, datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kami bikin masjid loh. Main-main yuk di tempat kami. Salat-salat di tempat kami." Maka Nabi belum tahu, maka Nabi bilang, "Insyaallah, nanti kalau sudah pulang safar, karena saya mau safar dulu." Ketika Nabi SAW sedang safar, maka turunlah ayat Di surat At-Taubah ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhudhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsada liman haraballahu wa rasuluhu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada." Ada orang-orang yang mendirikan sebuah masjid untuk memberikan kemudharatan bagi orang-orang mukmin, memecah belah barisan mereka, dan mereka ngaku-ngakunya ingin berbuat baik, padahal Allah menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali sholat di sana. Diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah dalam proses perjalanan safarnya Nabi. Maka Nabi pulang tidak mau sholat di masjid itu, bahkan disuruh untuk robohkan. Dan ini jadi pelajaran ya, terutama bagi seorang da'i. Bila kapan-kapan antum teman-teman yang muda-muda khususnya jadi ustad, bila antum diundang untuk ngisi di sebuah masjid yang kalau antum datang akan jadi pembenaran buat kesesatan mereka, maka jangan. Paham ya? Misal antum diundang ke sebuah masjid yang memang masjid itu dikenal punya syiah, jangan sekali-kali sholat di situ, apalagi ngisi di situ. Karena nanti kalau antum dijepret, disebarkan kemana-mana, Ustaz Agus ngisi di masjid kami, disebarkan kemana-mana, lalu orang jadi bingung, khususnya dari kalangan sunnah bingung, loh ini boleh dong berarti ya, sholat di masjid situ. Nah, tapi kalau masjidnya masjid umum, siapapun bisa ngisi, maka isilah, semoga orang-orang dapat hidayah. Tapi ini yang gak boleh adalah masjid khusus buat mereka. Saya pernah cerita gak, Ustaz Abdurrahman Al-Athari pernah diundang ke masjid Sohibus Salim ya. Ditelepon berapa kali, diundang untuk sebuah kegiatan, beliau bilang, saya gak mau, itu masjid Syiah. Oh, bukan Ustaz, bukan Syiah. Kalau menurutmu gimana, Abu Bakar, Umar, dan Ali? Oh iya, memang yang pantas jadi khalifah itu adalah Ali. Ah sudah, saya tahu kamu Syiah berarti. Nah, itu ngomong gitu kan cuma Syiah. Enggak Ustaz, sudah. Stop bicara dan jangan telepon lagi. Besok-besok telepon lagi. Habis telepon lagi, Ustaz Abdurrahman bilang, kamu kalau telepon saya lagi, nanti saya akan datang kepadamu dan kamu tinggal pilih, kamu yang mana? Pedang apa tongkat? Karena kalau diundang ke sana, nanti dicepret, disebarkan kemana-mana. Ustadz Abdurrahman aja sholatnya di Sohibus Salim gitu. Nanti pengikut-pengikutnya mereka mempengaruhi. Kalau nanti orang terpengaruh ikut ke situ, suatu saat dengerin kultum, dengan pengajian, boleh nikah mut'ah, dengan syubat-syubat syiah. Jadi nanti orang jadi syiah gara-gara ustadz sunnahnya mampir ke situ. Ya. Ini ummahat curhat. Menikah dengan suaminya yang waktu ta'arufan orangnya agamanya baik, tapi setelah 3 bulan menikah baru ketahuan ternyata suaminya ini masih suka dengerin musik dan malas sholat. Sekarang nyesel, gimana nih? Untuk para istri, bila memang ada masalah rumah tangga yang berat, contohnya seperti ini berat. Suami yang setelah 3 bulan akhirnya kelihatan kedoknya, maka bicara, jangan diam saja. Sampaikan kepada dia apa adanya, bahwa Anda dulu mau diterima, mau untuk dipinang oleh dia ini, si suami ini, karena lantaran agama. Dan bilang sama dia dengan sejujurnya bahwa dia kok belakangan ini merasa menyesal menerima pinangan itu bila ternyata suaminya seperti ini. Mungkin cara yang bagus adalah ajak dia duduk, dengan hidangkan dulu teh ya, kasih minum dulu, kemudian setelah itu bicara, tapi jangan bicara sambil pijit-pijit. Karena bicara sambil mijit-mijit itu kayak orang gak serius. Ini masalah-masalah berat. Maka bicara serius, tatap mata lawan mata. Bilang, saya kok merasanya begini ya. Tidak, pernikahan yang saya impikan ternyata gak seindah impian. Untuk suaminya, Anda zalim kalau begitu. Kalau Anda ternyata menipu dengan kedok yang Anda tutup-tutupi waktu ta'aruf, Anda kayak serigala berbulu, kucing. Nah, kalau domba masih kriwil-kriwil. Kalau bulu kucing kan halus, halus gitu. Ini saya nasihatkan, tapi ini bukan pembenaran. Saya nasihatkan, tapi bukan pembenaran. Kalau antum masih punya kebiasaan buruk yang antum belum bisa kendalikan, belum antum bisa tinggalkan, jangan ngajakin keluarga antum. Karena kalau antum ngajak mereka, antum berdosa dan antum juga tanggung dosa yang antum ajak. Misal antum masih suka nonton tinju UFC. Apa kemarin yang lagi ribut Khabib-Khabib itu? Apa namanya itu? Lihat tinjunya namanya apa? Itulah ya. Punya tinju-tinju itu. Antum masih hobi dengan yang seperti itu. Padahal antum tahu itu gak boleh. Nonton seperti itu gak boleh. Ya. Kenapa gak boleh? Karena yang dia lakukan itu bertentangan dengan hukum syar'i. Di mana letak pelanggaran hukum syar'inya? Tinju-tinju seperti itu kan yang ditinju kepala toh. Iya enggak? Makanya bonyok-bonyok. Sementara di dalam Islam haram hukumnya memukul bagian kepala. Bapak kepada anak, suami kepada istri, enggak boleh memukul kepala. Karena di kepala ini ada akal. Kalau dia dipukul bisa hilang akal. Sementara di dalam syariat dijaga lima hal. Tujuan syariat maqasidu syara' itu menjaga lima: jiwa, nasab, agama, harta, akal. Maka tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bisa menghilangkan agama. Tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bisa menghilangkan harta. Tidak boleh termasuk yang bisa menghilangkan akal, seperti memukul bagian kepala. Alakul hal, antum masih suka. Bila antum masih suka, maka jangan ngajakin istri antum. Jangan bilang, nih sini, nonton. Nonton gak sini? Sini, sini. Ayo anak-anak sini, biar jadi jantan semua. Ya. Diajakin anaknya nonton seperti itu, ini bapaknya berdosa, nanggung dosa anak-anak dan istrinya. Antum masih suka nonton dangdut. Ya. Nonton idol. Nonton apa yang idol versi dangdut-dangdut. Antum masih suka, maka jangan nyalain TV depan istri antum, terus paksa yang lain menonton. Karena antum berdosa, istri antum berdosa, kalau dia juga menikmati. Kalau dia tidak menikmati, antum paksa, antum biarkan mereka mendengarkan semuanya, antum berdosa, nanggung dosa mereka juga ya. Tapi sekali lagi, ini bukan pembenaran. Kalau antum masih suka demikian, maka jangan ajak keluarga antum, karena antum akan nanggung dosa berkali lipat. Ustaz, anak kemarin merokok, tapi setelah adik meninggal, anak berhenti merokok. Karena anak bersumpah kepada adik anak supaya berhenti merokok. Jadi berhenti merokok karena adik. Apa hukumnya? Tidak masalah. Tapi niatnya perlu diperbaiki. Karena antum berhenti merokok bukan karena janji sama orang, tetapi karena siapa? Karena Allah. Apakah setelah mandi besar perlu wudu lagi? Mandi besar itu mengangkat hadas apa? Besar. Kalau wudu mengangkat hadas apa? Kecil. Bila yang sudah besar saja terangkat, apalagi yang kecil, menurut sebagian ulama. Sehingga sebagian ulama mengatakan setelah mandi junub tidak perlu wudu lagi, karena hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Tapi ada jawaban yang lebih pas di sisi saya, yaitu dari Syekh Sa'ad Asy-Syatsiri, guru saya. Beliau mengatakan, apabila seseorang sudah mandi junub, maka boleh tidak wudu kembali. Apabila yang pertama, mandi junubnya betul-betul mandi junub yang sifatnya wajib. Karena ada mandi junub yang sifatnya sunnah. Misalnya mandi junub untuk pergi hari Id, untuk salat Id, itu hukumnya sunnah. Wudu hukumnya wajib. Maka tidak bisa hanya dengan semata-mata mandi junub yang sifatnya sunnah antum gugurkan wudu yang sebenarnya wajib. Paham ini? Alasan yang kedua, syarat yang kedua kata beliau, selama proses mandi tidak ada hadas. Misalnya waktu selama mandi antum tidak buang air kecil, tidak pula buang angin. Kita kadang-kadang pas lagi mandi junub, kadang-kadang sambil pipis yang kecil-kecil, ya kan? Nah, bila terjadi keluar hadas kecil-kecil, entah angin, entah cairan, maka tidak bisa mencukupkan dengan sekedar mandi junub, harus wudu lagi. Karena terbatalkan dengan keluarnya hadas. Bisa dipahami? Apa itu mazhab? Sudah ya, ini tinggal buang. Apa hukum iuran kematian yang biasa dilakukan di kampung-kampung? Pada dasarnya insya Allah tidak mengapa, tapi jangan dicampur antara warga yang muslim dengan warga yang kafir. Karena warga yang muslim, bila mereka adakan iuran kematian, biasanya dalam rangka membantu misalnya nafkah apabila yang meninggal suami lalu istri tidak punya pekerjaan. Dan ini baik. Tapi kalau dicampur dengan orang kafir, takutnya ketika kita sumbang nanti dia pakai buat perayaan-perayaan agamanya. Di mana orang kafir seperti misalnya Nasrani, mereka kalau penguburan biasanya ngundang pendetanya untuk mukafaah pendeta. Maka kalau jadi Pak RT, maka kumpulkan iuran kematian muslim sesama muslim, yang non muslim sesama non muslim. Apa itu khuruj fisabilillah yang dipegang jamaah tabligh? Apa itu khuruj fisabilillah? Jawabannya, keluar dari rumah dalam rangka untuk berdakwah. Dan keluar dari rumah untuk berdakwah itu ibadah. Bila dengan tata cara yang tidak dibuat-buat. Adapun khuruj fisabilillah yang dimasukkan dalam jamaah tabligh itu adalah khuruj dengan nisab. Setiap orang harus keluar meninggalkan rumah dan keluarganya untuk berdakwah keliling-keliling di kampung, dengan terlebih dahulu menginap di masjid, bisa bawa kompor, bisa bawa alas tidur, kemudian bersama-sama keliling rumah ke rumah mengajakin orang sholat dan pergi ke masjid. Khuruj fisabilillah, bila dalam rangka untuk berdakwah secara umum, maka hari ini kita lagi khuruj. Saya tadi khuruj dari ruko menuju masjid, tapi tidak punya nisab. Sedangkan yang ada di jamaah tabligh ada nisab, yaitu di dalam 40 hari harus ada 3 hari, di dalam 1 tahun harus ada 40 hari. Betul ya mas angkanya? Maka yang seperti ini adalah bid'ah. Belum lagi di dalam khuruj ini ada paket yang lain, yaitu pembacaan buku yang namanya Fadilah Amal. Yang di dalam buku ini buku saktinya, ini Sahih Bukhari versi jamaah tabligh. Itu lebih utama ketimbang Sahih Bukhari. Fadilah Amal, khususnya jamaah tabligh Indonesia. Karena mereka lebih intimat dengan buku ini. pada di dalamnya banyak hadis palsu dan khurafat-khurafat. Ya, yang membacanya kadang-kadang adalah orang-orang yang baru tobat. Ya, mereka cuma sekedar baca, tapi tidak punya penjelasan, tidak mengerti takhrij hadisnya ini sahih atau tidak. Maka ini bukan khuruj fi sabilillah, tapi khuruj fi jamaat tabligh wal bid'ah. Mungkin ini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.